terbang berantakan di awal, jelas membentuk kalimat apa tentang apa. Sayangku mau apa, maunya gimana, coba lebih jelas. Hatiku hati biasa, jangan beri kejutan. Cinta jangan mengagetkan aku. Aku menghayal bila kau tak jadi denganku. Apa jadinya aku, cari apa tanpa kamu. Terbang berantakan di awal, jelas membentuk kalimat apa tentang apa. Sayangku mau apa, maunya gimana, coba lebih jelas. Hatiku hati biasa, jangan beri kejutan. Hatiku hati biasa, jangan beri kejutan. Cinta jangan mengagetkan aku. Aku menghayal bila kau tak jadi denganku, dan ternyata sama orang lain. Apa jadinya?